وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد. إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita sudah menyelesaikan pembatal Islam yang ke-9 yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Maka yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau yaitu pembatal yang ke-10. Kata beliau rahimahullah, al-ashiru, yang ke-10 dari pembatal-pembatal Islam, al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, yaitu berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, dari agama Islam, berpaling dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan oleh beliau bentuk berpalingnya dia adalah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Dia tidak mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki rahmah, tidak memiliki rahbah, yaitu dia benci terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki sama sekali kecintaan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, wa la ya'malu bihi, dan juga dia tidak mengamalkannya. Ini pembatal yang ke-10 yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-22, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat tersebut, wa man awlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang didzukira bi ayati rabbih, yang diingatkan, diberikan tazkir, diberikan peringatan dengan ayat-ayat Rabb-nya, tsumma a'rada anha, kemudian dia berpaling darinya, itu berpaling dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang kondisinya semacam ini. Diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan Al-Quran, ternyata dia berpaling, tidak mau menggubris terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna minal mujrimina muntakimun, sesungguhnya kami terhadap orang-orang yang mujrim, yang berbuat dosa, kami benar-benar akan memberikan hukuman, akan memberikan azab kepada mereka. Ini dalil tentang permasalahan yang ke-10, itu pembatal Islam yang ke-10, berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala pada sarahnya, al-'asiru wa huwa al-akhir, pembatal yang ke-10 yaitu pembatal yang terakhir, itu karena beliau hanya menyebutkan dalam silsilahnya di sini, itu untuk kitab Nawakidnya, Nawakidul Islamnya, beliau hanya menyebutkan 10 pembatal, walaupun sudah kita lewati di depan bahwasanya 10 ini sebenarnya bukan bilangan yang merupakan pembatasan, namun beliau menyebutkan 10 di sini yaitu karena ini adalah merupakan perkara yang sering terjadi, sering dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang mengaku mereka sebagai muslim, kemudian mereka melakukan salah satu dari 10 tersebut. Itu sering dilakukan oleh mereka, sering terjadi. Yang terakhir yaitu al-i'radu an dinillahi subhanahu wa ta'ala, berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, la yahtammu bid-din, dia tidak peduli dengan agama Islam ini. Dia tidak peduli. La yata'allamu wa la yata'allamu. Dia tidak mempelajarinya. Tidak mau mempelajari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tidak memiliki kecintaan terhadap Al-Quran dan juga As-Sunnah sehingga dia berpaling dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang kedua kata beliau, walau ta'allama la ya'malu. Kalaupun dia mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak mengamalkannya. Jadi di sini yang namanya al-i'rad an dinillah ini mencakup dua macam, yaitu al-i'rad anit ta'allum, berpaling dari mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula al-i'rad anil amali, itu berpaling untuk mengamalkannya. Dia memiliki ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia berpaling untuk mengamalkannya, tidak mau mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu, tidak mau menimba ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, berpaling dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, la yata'allamuhu, tidak mempelajarinya. Sehingga di sini dikatakan oleh beliau, yu'ridu 'anil ilmi awalan, thumma yu'ridu 'anil amali. Dia berpaling pertama kali dari menimba ilmu, berpaling dari ilmu, tidak mau mempelajarinya. Kemudian yang kedua adalah dia berpaling dari mengamalkannya, tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Berarti al-i'rad ini ada dua macam, itu al-i'rad anit ta'allum wal i'rad anil amali, berpaling dari belajar dan juga berpaling dari mengamalkan ilmu tersebut. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua perkara tadi. Itu dengan al-ilmu nafi wal amalus salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya bil huda wa dinil haqq, dengan membawa al-huda yaitu al-ilmu nafi, wa dinil haqq dan juga dinul haqq yaitu al-amalus salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa dua perkara tersebut, itu al-ilmu itu ilmu nafi, al-amal itu al-amalus salih. Sehingga ketika seseorang berpaling dari kedua-duanya atau salah satunya, menunjukkan dia tidak memiliki rasa cinta sama sekali terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalaupun dia belajar, namun tidak mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya. Dan ini adalah merupakan tariqahnya al-maghdub alaihim dan juga tariqahnya ahlud dalal, yaitu dari kalangan Yahudi dan juga orang-orang Nasrani seperti yang disebutkan oleh beliau di sini. Kemudian kata beliau, nas'alullaha al-afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala afiyah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta law amila wa huwa ala ghairi ilmin. Hingga pun kalau dia beramal, maka dia beramal tidak di atas ilmu. Itu tidak di atas ilmu. Dia beramal namun tidak di atas ilmu. Fa'amaluhu dalalun, sehingga amalannya adalah merupakan amalan yang sesat. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak dibangun di atas ilmu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala budda ay ta'allama awalan thumma ya'mala. Maka harus, kata beliau, seseorang itu belajar terlebih dahulu kemudian dia beramal. Berilmu, mengilmui ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pun mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Bukan beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, bukan pula tanpa belajar, bukan. Kemudian kata beliau, amma man akhadha al-ilma wa taraka al-amala fa hadha min al-maghdubi alaihim. Adapun orang yang hanya mengambil ilmu saja dan dia meninggalkan beramal, tidak mau mengamalkan, berpaling, itu i'radnya, bentuk berpalingnya dia adalah dari amalan. dia hanya mengambil ilmu, wa tarakal amal, meninggalkan amalan, fahada minal maghdubi alaihim, maka ini termasuk dari orang-orang yang al-maghdub alaihim, itu yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka memiliki ilmu namun berpaling dari mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka melalui nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. وَمَنْ أَخَذَ الْعَمَلَ وَتَرَكَ الْعِلْمَ فَهَذَا ضَالٌّ. Demikian pula kata beliau, barang siapa yang mengambil ilmu, mengambil amalan, dia beramal, semangat untuk beramal, ternyata dia tarakal ilma, meninggalkan ilmu, sehingga amalannya dibangun bukan di atas ilmu. Maka kata beliau, fahada dallun, maka ini adalah orang yang sesat. Itu seperti orang-orang Nasrani, mereka semangat untuk beramal, namun tidak dibangun di atas ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua kelompok yang kedua-duanya adalah berpaling dari salah satu yang disebutkan tadi, berpaling dari beramal, kemudian yang satu adalah berpaling dari menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berpaling dari amal seperti orang-orang Yahudi, berpaling dari menimba ilmu seperti orang-orang Nasrani. وَهَذَا مَا نَسْتَعِيدُ مِنْهُ فِي كُلِّ رَقْعَةٍ. Dan ini adalah, kata beliau, merupakan perkara yang kita semuanya meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara tersebut, fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat. Pada setiap rakaat ketika kita sholat, maka kita mesti membaca ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah. Yaitu kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil mahdubi alaihim, waladdallin. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, yaitu petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Kita meminta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dua kelompok yang menyimpang, kelompok yang sesat, yaitu Yahudi dan juga Nasrani. Yahudi tidak mau beramal, Nasrani tidak mau berilmu, berpaling dari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga berpaling dari beramal, yaitu Yahudi dan juga Nasrani. فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ دِينِ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْتَدًّا عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ. Maka barang siapa yang berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, itu dengan makna لا يتعلمه ولا يعمل به, tidak mengilmuinya, tidak mempelajarinya, dan tidak pula dia mengamalkan ilmu tersebut, فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْتَدًّا عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ, maka berarti dia adalah orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam ini. Dia berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang dituntut dari seorang hamba adalah dia berilmu, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mengamalkannya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya dengan membawa dua perkara tersebut. Sehingga ketika dia berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan makna tadi, la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, maka berarti tidak mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Taha, yaitu kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang 124, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dhikri, barang siapa yang berpaling dari dhikri, itu mengingatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan ma'isatan dhanka, itu kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Di sini disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Wa man a'rada an dzikri, yaitu kata beliau a'rada an dzikri lam yata'allamhu wa lam ya'mal bihi. Dia berpaling dari mengingatku, yaitu maksudnya adalah dia tidak mempelajarinya dan juga tidak mengamalkannya, tidak mempelajari Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula mengamalkan Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya belajar dan juga mengamalkan Al-Qur'an dan juga as-sunnah ini adalah merupakan bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mempelajarinya dan juga tidak mau mengamalkannya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan di akhirat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami nanti pada hari kiamat akan mengumpulkan dia dalam kondisi dia buta, tidak bisa melihat. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira, kata dia, ya Rabbku, sungguh dahulu aku melihat. Ya Rabbku, kenapa engkau mengumpulkan aku dalam kondisi a'ma, dalam kondisi buta, padahal dahulu aku di dunia dalam kondisi melihat. Melihat, itu mata, kedua matanya bisa melihat dengan jelas. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna, demikianlah ketika ayat-ayat kami datang kepadamu, fanasitaha, kemudian engkau pun melupakannya, tidak mau melihatnya, tidak mau mempelajarinya, tidak pula mau mengamalkannya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikian pula sebagai balasan pada hari ini engkau pun dilupakan, itu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperhatikan, itu buta, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, di dunianya mendapatkan ma'isatan dhanka, kemudian di akhirat kondisinya adalah seperti yang kita dengar tadi. Ini ancaman bagi orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mempelajarinya dan juga tidak mau mengamalkannya. Demikian pula dalam surat yang lainnya, dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru amma undziru mu'ridun, dan orang-orang yang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa-apa yang mereka peringatkan, mereka itu mu'ridun, mereka berpaling. Itu mereka berpaling dari sesuatu yang mereka diingatkan dengannya. Berpaling. Tidak mau mempelajarinya, tidak pula mau mengamalkannya. Ini kebiasaan mereka. Kebiasaan orang-orang kafir adalah al-i'rad, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang meniru mereka itu pun dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti mereka, tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak pula mau mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, menyebutkan dalil seperti yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Dan siapakah yang lebih zalim, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada orang-orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya kemudian dia berpaling darinya? Artinya tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang semacam itu, yang berpaling dari ayat-ayat Rabbnya ketika diingatkan dengan ayat-ayat tersebut. Inna minal mujrimina muntakimun, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar akan memberikan hukuman terhadap orang-orang yang mujrim, kata Allah Subhanahu wa taala. A'rada anha ba'dama dzukira biha, dia berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala setelah diingatkan dengan ayat-ayat tersebut, diingatkan dengan Al-Qur'an, dia berpaling, berpaling tidak mau mengamalkannya, tidak pula mau belajar dengannya. Ini satu kelompok yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berpaling dari menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak mau mengamalkan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mendapatkan ancaman-ancaman yang mengerikan. Dan itu adalah merupakan ciri khasnya orang-orang kafir ketika mereka diingatkan dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka justru berpaling, tidak mau mempelajarinya, dan juga tidak mau mengamalkannya. Maka di sini dikatakan oleh beliau yang berikutnya, وَهُنَاكَ إِنْسَانٌ لَا يَتَعَلَّمُ مِنْ بَابِ الْكَسَلِ. Dan di sana ada segolongan manusia yang dia itu لا يَتَعَلَّمُ, tidak mau belajar, tidak mau menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, مِنْ بَابِ الْكَسَلِ. Namun dikarenakan, kata beliau, karena malas. Malas mungkin karena cuacanya dingin, ataukah alasan-alasan yang lainnya. Yang jelas dia malas, tidak mau menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah capek terlalu lama duduknya di majelis ta'lim, sehingga dia tidak mau untuk menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala karena malas. Maka kata beliau, hadza la yukaffar, maka orang yang semacam ini tidak dikafirkan, yaitu tidak dikafirkan sebagaimana kelompok yang pertama tadi, yang jelas-jelas berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak memiliki rahbah sama sekali, justru kebencian yang ada pada mereka, tidak mau mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dan juga tidak mau mengamalkannya. Sementara ini adalah dia tidak mau mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala namun dikarenakan malas. Fahada, kata beliau, hada la yukaffar, maka orang yang semacam ini tidak dikafirkan. Walakinnahu yulamu ala kaslihi, akan tetapi dia dicerca, dia mulamun, mendapatkan cercaan atas kemalasannya tersebut. Tentunya tidak baik, merupakan akhlak yang tidak baik, yaitu ketika seseorang menjauhkan diri dari majalisul ilm dengan alasan malas. Dengan alasan malas, tidak mau menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang semacam ini jangan sampai menimpa kita sebagai seorang muslim, apalagi yang menisbahkan diri kepada dakwah salafiyah. Tentunya kita harus lebih semangat di dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala itulah kita akan bisa mengerti akidah kita yang benar, akan bisa mengerti muamalah yang benar, dan juga perkara-perkara yang lainnya yang diajarkan dalam agama Islam ini. Karena agama Islam ini adalah merupakan agama yang sempurna. Kemudian kata beliau, amma idza kana taraka talabal ilmi adamu rahbatin fil ilmi hadha huwal i'rad wal 'iyad billah. Adapun jika dia meninggalkan belajar ilmu, meninggalkan belajar menuntut ilmu, sebabnya adalah adamu rahbatin fil ilmi, itu tidak adanya rasa suka, kecintaan terhadap ilmu tersebut, itu alias benci, tidak ada rasa suka, tidak ada cinta terhadap ilmu tersebut, hadza wal i'radu wal 'iyadu billah, inilah yang dinamakan dengan al i'rad, itu seperti kelompok yang pertama tadi, yaitu tidak mau belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala karena rahbatan anhu, itu karena benci terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang mendapatkan ancaman-ancaman seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala wal'iyadu billah, berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwa alladhi yukaffar, inilah kelompok yang dikafirkan, itu yang memang benar berpaling. Adapun yang malas tadi, maka tidak dikafirkan namun dia mendapatkan celaan. Bukan akhlaknya seorang muslim, bukan pula ciri khasnya seorang muslim, apalagi yang menisbahkan diri kepada dakwah salafiyah, dia meninggalkan belajar tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, walakin in kana al-mar'u yarghabul ilma wa yuhibbul ilma walakinahu indahu kasalun li'anna talabal ilmi sa'bun yatatallabu sabran ويتطلب تحملا ويتطلب جلوسا وهو كسلان. Kata beliau, Adapun jika seseorang dia suka sebenarnya terhadap ilmu, wa yuhibbul ilma, cinta terhadap ilmu, akan tetapi pada dirinya ini memiliki rasa malas. Rasa malas untuk menimba ilmu. Terkadang ada orang yang modelnya semacam ini, itu malas kalau disuruh belajar, malas untuk datang ke majalisul ilm. Dikarenakan kata beliau, li'anna talabal ilmi sa'bun. Karena yang namanya memang menimba ilmu, menuntut ilmu adalah perkara yang susah. Kenapa demikian? Karena yang namanya belajar ilmu, yatatallabu sabran. Ini menuntut untuk seseorang bersabar. Bersabar menunggu gurunya ternyata tidak datang. Misalnya, sudah berangkat ternyata di tengah jalan hujan, ataukah panas, ataukah yang lainnya. Wa yatatallabu tahammulan. Dan juga menuntut untuk adanya tahammul, siap menanggung beban resiko ketika belajarnya tersebut. Resiko apa saja, halangan ataukah rintangan yang akan dihadapi, dia pun tahammul, siap untuk menanggung beban tersebut. Wa yatatallabu julusan, dan juga menuntut untuk seseorang julus, yaitu mulazamah, duduk di hadapan seorang pengajar, seorang ustaz, seorang syekh, di hadapan seorang guru untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Susah. Seperti yang disebutkan oleh beliau, ini perkara-perkara yang butuh kesabaran, butuh untuk seseorang menanggung beban tersebut, dan juga butuh terhadap perkara-perkara yang lainnya ketika seseorang menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kaslan, sementara dia adalah orang yang pemalas. Maka jika orangnya adalah semacam ini, dia suka terhadap ilmu sebenarnya, namun memiliki rasa malas yang semacam ini, karena yang namanya menuntut ilmu adalah seperti yang disebutkan tadi, fahada yulamu ala kasrihi wa ala tafritihi walakinahu la yasilu ila haddil kufri. Maka orang yang semacam ini adalah orang yang yulamu, dicerca, dicela atas kemalasannya tersebut, wa ala tafritihi, dan juga terhadap sikap tafrit, itu peremehan dia, ketidaksemangatan dia di dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu la yasilu ila haddil kufri, kata beliau, akan tetapi yang demikian ini tidak sampai kepada batasan kekufuran. Ini kalau dia malas. Namun perlu diingatkan, walaupun kondisinya adalah seperti itu, jangan sampai seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, yaitu permasalahan kalau seseorang dia tinggalnya adalah di lingkungan majalisul ilmi, kemudian memungkinkan baginya untuk hadir di majalisul ilmi, fasilitas-fasilitas yang ada dia mungkin untuk datang ke majalisul ilmi, namun karena alasan tadi malas dan juga yang lainnya, atau kesibukan yang lainnya, dia akhirnya tidak bisa menghadiri majalisul ilmi, padahal dia mampu sebenarnya untuk datang ke majalisul ilmi. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, terkadang dia tidak diberikan udzur dalam suatu permasalahan. Itu. Tidak diberikan udzur dalam suatu permasalahan jika dia melanggar perkara tersebut. Misalnya dia terjatuh terhadap muamalah, itu muamalah yang ribawi misalnya. Padahal di majalisul ilmi yang dia tinggal di situ, di lingkungan di situ, ada pelajaran-pelajaran yang seperti itu, namun dia tidak mau mempelajarinya karena malas ataukah yang lainnya, sehingga ketika dia terjatuh kepada perkara ribawi, dia diingatkan, afan, saya tidak tahu ilmunya, padahal dia apa? Memungkinkan untuk belajar. Maka dalam kondisi yang semacam ini, dia tidak diberikan udzur, tidak ada udzur bagi engkau. Sebagaimana seseorang yang mungkin anggapannya seorang yang baligh usia dewasa adalah kalau sudah 17 tahun. Ternyata berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lainnya. Untuk anak-anak zaman sekarang mungkin 14-15 sudah mengalami ihtilam. Namun menurut pendapat dia, kalau belum 17 tahun ini adalah belum baligh. Padahal dia ada di lingkungan majalisul ilmi, belajar menimba agama Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tanda-tanda buluh itu tanda-tanda seorang dewasa, tidak hanya berumur seperti itu. Namun anggapannya itu saja. Maka dalam kondisi semacam ini, ketika dia minta udzur karena sudah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia jalankan karena sudah terkena kewajiban, maka orang yang semacam ini tidak ada udzur baginya. Ini kalau dia memungkinkan untuk menimba ilmu di agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal yang demikian yang diingat oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin tinggal dikembalikan kepada kita semuanya. Kita ini tinggal di mana? Tinggalnya di lingkungan yang memungkinkan bagi kita untuk hadir di majalisil ilm ataukah tidak? Apakah alasan-alasan kesibukan kita ini benar-benar sebagai penghalang untuk datang ataukah untuk hadir di majalisil ilm, ataukah sebenarnya bisa untuk kita tinggalkan ataukah membagi waktu sehingga kita mungkin untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya jawabannya kembalinya kepada masing-masing diri kita. Kemudian kata beliau yang selanjutnya, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang berikutnya, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidi bainal hazili wal jadi wal khaifi illa al-mukrah. Kata beliau, tidak ada bedanya pada seluruh pembatal-pembatal ini, itu pembatal yang pertama sampai yang ke-10, demikian pula pembatal-pembatal yang disebut oleh para ulama yang lainnya, karena beliau hanya menyebutkan 10 di sini, antara orang yang melakukannya dalam kondisi hazil, yaitu hanya bersenda gurau saja, bermain-main, wal jadi, ataukah dia bersungguh-sungguh, wal khaifi, dan juga orang yang takut. Tidak ada bedanya. Artinya kalau dia melakukan karena hal tadi, mungkin karena senda gurau, ataukah apalagi bersungguh-sungguh, ataukah takut, maka ini tidak ada bedanya. Semuanya bisa dikatakan sebagai orang yang murtad. Illal mukrah, kata beliau. Kecuali orang yang dipaksa. Kecuali orang yang dipaksa, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengecualikan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dalam kondisi hatinya masih condong, masih mantap terhadap keimanan, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kata Asy, tidak ada bedanya antara orang yang melakukan salah satu dari pembatal-pembatal tersebut, baik dia lakukan karena hazil, senda gurau, ataukah sungguh-sungguh, ataukah karena takut terhadap orang-orang kufar, maka tetap tidak ada bedanya. Selama rasa takutnya tersebut tidak sampai kepada batasan al-ikrah, dipaksa. Maka kata beliau, wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran. Maka seluruhnya adalah merupakan perkara yang a'zamu ma yakunu khataran. Merupakan perkara yang bahayanya ini sangat besar, kata beliau. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an, dan juga merupakan perkara yang sering terjadi, kata beliau. Merupakan perkara yang sering terjadi. Itu dari 10 pembatal Islam yang disebut oleh beliau, ini adalah merupakan pembatal yang sangat berbahaya dan juga merupakan pembatal yang sering terjadi. Sehingga beliau menasihatkan kepada kita semuanya, fayan bagi lil muslimi ayyahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi. Maka sepantasnya wajib bagi seorang muslim untuk dia waspada, berhati-hati dari perkara tersebut, itu pembatal-pembatal keislaman, dan juga yakhafa minha, hendaknya dia takut dari pembatal-pembatal tersebut, mengkhawatirkan atas dirinya. Na'udzu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa mendatangkan alimi iqabihi, itu pedihnya siksaan atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga selawat Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada sebaik-baik makhluknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluarganya dan juga seluruh para sahabatnya. Ini akhir dari matan yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala di sini menjelaskan, la farqa fi hadhihi an-nawaqidil 'asarah bainal jadi. Tidak ada perbedaan antara tidak ada perbedaan pada seluruh ataukah pada 10 pembatal Islam di sini antara orang yang jad, itu antara orang yang bersungguh-sungguh, itu alladhi yaqsudu ma yaqulu aw yaf'al, itu orang yang memaksudkan apa yang dia ucapkan ataukah apa yang dia kerjakan, atau memang orangnya sungguh-sungguh ada niat, wal hazil, dan juga antara orang yang hazil, wa huwa alladhi la yaqsudu, itu orang yang tidak memiliki niat, cuma bersenda gurau ataukah yang lainnya, tidak bermaksud untuk melakukan pembatal Islam tersebut, namun hanya sendagura saja. Wa innama yaf'alu hadha min babil mazhi wal la'bi. Akan tapi kata beliau, dia melakukan hal tersebut dikarenakan min babil mazh, yaitu karena bersendagura dan juga hanya bermain-main saja. Maka ini tidak ada bedanya. Kenapa demikian? Karena ayat yang turun yang disebutkan dalam surat At-Taubah, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Pada awal ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala in sa'altahum la yaqulunna innama nakhudu wa nal'ab. Dan jika engkau wahai Nabi bertanya kepada mereka, itu orang-orang yang telah mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dengan ucapan mereka yang ma'ruf, maka jika engkau bertanya kepada mereka, maka niscaya mereka akan menyatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami ini hanya berbincang-bincang saja dan juga hanya bermain-main saja, kata mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan juga rasulnya kalian mengolok-olok? Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Padahal mereka mengaku sendiri menyatakan bahwasanya kami hanya sekedar berbincang-bincang, bersendagura saja, tidak bersungguh-sungguh, tidak bermaksud untuk mengolok-olok. Ternyata dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad kafartum ba'da imanikum. Sehingga di sini kata Asy-Syaikh, tidak ada bedanya antara orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang bermain-main. Wa bi hadha raddun 'ala al-murji'ati alladziina yaqulun, maka dalam hal ini terdapat bantahan kepada orang-orang murji'ah, yaitu mereka menyatakan la yukaffar hatta ya'taqida biqalbihi, seseorang tidak boleh untuk dikafirkan hingga dia meyakini dengan hatinya, dia memaksudkan, memiliki niat untuk mengucapkan ataukah melakukan hal tersebut. Padahal orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan qad kafartum ba'da imanikum, mereka apa? Menyatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami hanya bersendagura saja, bermain-main saja, hanya berbincang-bincang saja, kata mereka. Yaitu artinya apa? Tidak meyakini dalam hati mereka. Sementara orang-orang murji'ah menyatakan tidak boleh untuk dikafirkan hingga dia meyakini dengan hatinya, hingga dia memaksudkan dengan hatinya. Ini apa namanya, akidah yang sesat. Karena memang al-murji'ah adalah orang-orang yang memiliki akidah yang sesat, bahwasanya kekufuran ini tidak bisa bermudarat terhadap keimanan. Yang namanya kemaksiatan, la tadurrul iman, yang namanya kemaksiatan ini tidak akan memudaratkan keimanan. Itu walaupun dia mengamalkan apa saja dari berbagai macam kemaksiatan, kekufuran ataukah yang lainnya, maka dia tetap dikatakan sebagai kamilul iman, orang yang sempurna keimanannya. La farqa bainal jadi wal hazili awil khaifi alladhi yaf'alu hadhihi al asya daf'an lil khaufi. Tidak ada bedanya, kata beliau, antara orang yang bersungguh-sungguh dengan orang yang bersendagura ataukah yang takut, yaitu orang yang melakukan hal tersebut karena ingin menolak rasa takutnya, maka ini tidak ada bedanya. Fal wajibu alaihi ayasbir, maka yang wajib adalah seharusnya dia bersabar. Dia bersabar ketika kondisi yang semacam itu, takut dari orang-orang kafir, bersabar memegangi akidah yang benar, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kufur. Illal mukrah, kata beliau, yang terakhir illal mukrah, yaitu kata beliau, idza ukriha ayyakula kalimatan fiha kufrun walam yumkinhu attakhallusu minadzulmi illa biha farakhasa lahu Allahu fi dzalik. Itu maksudnya adalah jika seseorang dipaksa untuk mengucapkan suatu kalimat yang mengandung kekufuran, sementara tidak ada jalan baginya untuk selamat dari kedzaliman tersebut kecuali mengucapkannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah untuk mengucapkan kalimat yang kufur tersebut. Namun dengan syarat, yaitu seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mutmainnun bil iman, hatinya condong mantap dengan keimanan. Sebagaimana hal ini diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Siapa saja yang kafir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala setelah keimanannya, kecuali orang-orang yang dipaksa dalam kondisi hatinya masih mantap, masih condong terhadap keimanan. Dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang dipaksa namun dalam hatinya masih mantap, masih condong terhadap keimanan. Adapun yang sebelumnya, al-jad, al-hazil, abil-khaif, ini tidak dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan yang dikecualikan hanya satu keadaan saja, yaitu dalam kondisi al-mukrah, dipaksa untuk mengucapkan ataukah melakukan perkara yang mengandung kekufuran. Diberikan rukhsah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun dengan catatan, yaitu dia dipaksa dalam kondisi hatinya memang benar-benar masih condong, masih mantap dengan keimanan. Ini apa namanya syarat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau dia larut dengan dengan kekufuran, dia justru senang dengan kekufuran ketika dipaksa, maka tentunya digolongkan dengan mereka. Yaitu kata beliau, bihada syarti, dengan syarat ini. Itu dengan syarat mutama'innun bil iman, mantap kondisinya, hatinya dengan keimanan. Wa yakunu qasduhu daf'al ikrahi faqat, dan juga dengan syarat yang lainnya, tujuan dia mengucapkan kalimat tersebut adalah daf'al ikrahi faqat, itu dalam rangka untuk menghilangkan paksaan tersebut. Karena kalau sudah mengucapkan kalimat ataukah melakukan perkara yang dipaksakan, tentunya paksaan tersebut akan dilepas. Dia akan selamat dari kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Illa anna qalbahu la ya'taqidu bima yatalaffadhu bihi. Hanya saja kata beliau, hatinya tidak boleh untuk meyakini apa yang dia ucapkan tersebut. Tidak boleh untuk meyakini, hatinya tetap meyakini keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ini dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil yang lainnya dari As-Sunnah seperti yang disebutkan di sini oleh beliau, yaitu kama hasala li Ammar ibn Yasir alladhi sabbaba nuzulal ayati fihi. Sebagaimana hal ini terjadi kepada Ammar ibn Yasir itu pada awal-awal Islam. Di mana kisahnya beliau adalah merupakan sebab nuzulal ayati fihi, itu sebab turunnya ayat kepada beliau radhiyallahu anhu. Yaitu kisahnya adalah lamma akhadahul kuffar wa addabuhu, ketika orang-orang kufar menangkap beliau, menangkap Ammar ibn Yasir dan menyiksa beliau. Hatta yakula fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hingga Ammar ibn Yasir dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang isinya adalah cercaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayya subbur rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya celaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dipaksa, fawafaqahum wasabbar rasulah, maka dia pun menyepakati mereka, itu nurut dengan mereka, dan dia pun mencerca Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dipaksa. Kemudian beliau waja'a nadiman ila rasul sallallahu alaihi wasallam khaifan mimma hasala lahu. Kemudian beliau pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi nadiman, itu menyesal kenapa sampai dia mencerca Rasul sallallahu alaihi wasallam, takut terhadap peristiwa apa yang menimpa dirinya. Maka ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada beliau. Faqala lahu an-nabi, maka Nabi berkata kepada beliau, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana engkau mendapati hatimu ketika engkau melakukan hal tersebut? Maka dijawab oleh Ammar ibn Yasir, "Qala mutma'innan bil iman." Aku mendapati hatiku dalam kondisi condong, mantap terhadap keimanan. Ini jawaban dari Ammar ibn Yasir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ammar, karena ini pada awal-awal Islam di mana kaum muslimin belum memiliki kekuatan untuk melawan mereka dan belum ada perintah untuk berjihad melawan mereka, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing sahabatnya yang mulia, qal fa in adu fa'ud. Jika mereka kembali menyiksamu, menangkap engkau kemudian menyiksa dan memaksa untuk melakukan perkara-perkara tadi, fa'ud, ulangi itu, silakan engkau mengulangi hal tersebut. Ini izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dengan catatan apa? Hatinya mutmainnun bil iman, seperti yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat dalam surat An-Nahl tersebut, wa anzalallahu ta'ala illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan ayatnya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam kondisi hatinya masih mantap, masih condong terhadap keimanan. Ini syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mutmainnun bil iman, dan tujuan dia mengucapkannya adalah dalam rangka untuk menolak paksaan itu supaya selamat saja. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, di sini dibawakan firman-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalil yang lain dalam surat Ali Imran ayat yang ke-28. Tidak sepantasnya kata Allah Subhanahu wa taala, la yattakhidil mu'minuna al-kafirin. Seorang yang mukmin tidak boleh untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya dari selain mukmin. Tidak boleh seorang mukmin mengambil wali dari orang-orang kafir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaf'al dzalika?" Barang siapa yang melakukan hal tersebut, menjadikan orang kafir sebagai walinya, falaysa minallahi fi syai. Itu. Maka tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala balasannya. Maksudnya tidak ada maaf dari Allah Subhanahu wa taala illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalian melakukannya adalah an tattaqu minhum tuqah. Kalian melakukan hal tersebut adalah dalam rangka an tattaqu, yaitu membentengi diri dari mereka, dari kedzaliman mereka. Yaitu dengan cara tadi, mengucapkan ataukah melakukan sesuatu yang mengandung kekufuran namun dalam rangka untuk selamat dari mereka, dengan catatan hatinya masih mantap dengan keimanan. Diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam surat An-Nahl ataukah dalam surat Ali Imran. Ini dari dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sehingga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah hanya mengecualikan satu kondisi saja, yaitu al-muqrah. Adapun yang lainnya ini tidak ada bedanya. Na'udzu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi, amin. Kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang bisa mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari pedihnya hukuman siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Allahumma stajib. Ini mungkin yang bisa kita pelajari. Al-afu minkum, agak molor sedikit supaya kita bisa menyelesaikan nawakitul Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita semuanya pelajari ini bisa sebagai timbangan amal kita di akhirat nanti. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.